Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada doa khusus untuk minta bisa ditunda kematian. Yang ada adalah kita bersabar dan tabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bila ingin tetap berdoa, maka seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul mauta li dharrin asabah." Janganlah sekali-kali kalian meminta mengharapkan datangnya kematian hanya karena derita atau kesusahan yang menimpa dirinya. Fa in kana labudda fa'ilan. Namun bila engkau tetap ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kematian, maka hendaknya engkau ucapkan, "Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li." Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagi diriku, "wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li." Dan wafatkan aku bila wafat itu baik untuk diriku. Karena itu sekali lagi tidak ada doa untuk menunda ajal karena ajal itu tidak bisa ditunda dan tidak bisa disegerakan. Falastaksuruna sa'atun la taqdimun. Sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa menunda walau hanya sesaat dan juga tidak bisa menyegerakannya walau hanya sesaat. Yang ada adalah bersabar dan bertabah, kemudian perbanyak ibadah di akhir-akhir hayat kita. Bisa jadi kita yang sehat walafiat lebih dahulu meninggal sebelum orang yang menderita sakit. Karena itu ingatkan siapapun untuk terus meningkatkan ibadah, untuk terus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan khilaf yang selama ini kita lakukan, dan kemudian terus berusaha istiqomah. Adapun masalah umrah, maka silakan umrah kalau memang memungkinkan, dengan niat tentunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan niat untuk minta kesembuhan. Niatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun Anda di sana berdoa minta kesembuhan, maka itu sah-sah saja. Namun intinya Anda umroh bukan untuk kepentingan dunia, semisal kesehatan atau yang serupa, namun umrohlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun telah Anda sudah berumroh atau Anda telah tiba di Mekah, silakan Anda berdoa dan meminta kebaikan dunia dan akhirat apapun yang Anda suka. Wallahu taala alam.